coba tuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus menangis, aku kan menangis. Namun air mata ini telah habis. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Mencoba tuk rasuki, menyentuh palu jiwamu. Bila harus mengibar, aku kan mengibar. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Sakit tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. ada hati, tak ada cinta. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. sedang berbohong. Bertubi-tubi ku melukaimu, cintamu tak berubah, tetap seperti dulu. Dengarlah sayang, melakukan yang terbaik. lahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundam. Berat hidup ini tanpa di mencintai kamu, ku hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu. Tak bisa hidup tanpa